Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita masih melanjutkan baca syarah hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu an, di mana beliau menyatakan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u wa hawwala rida'ahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Selanjutnya Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan was-salatul istisqa'i kas-salatil 'id. Bahasanya salat istisqa kaifiyahnya, tata caranya seperti salat 'id. Tapi ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam An-Nasa'i. Al-Imam Al-Albani menyatakan bahwa hadisnya hasan sebagaimana dalam Irwaul Ghalil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma shalla النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dua rakaat sebagaimana beliau salat dalam dua Id. Ini salat Idain. Kemudian kata beliau Al-Imam Sa'di selanjutnya illa anna salatal Id ratibatun wa salatal istisqa 'aridatun. Hanya saja sisi perbedaannya bahwa salat Id salat yang ratibah, ya, tertentu waktunya. Yani, ya, sesuai dengan datang waktunya. Adapun salat istisqa sifatnya aridah, insidental, sesuai dengan datang sebabnya. Tapi ini sisi perbedaannya. Kemudian walaysa li salatil istisqa'i illa khutbatan wahidatan. Bagi salat istisqa ini tidak ada kecuali satu khutbah saja. Walil 'id khutbatani. Sedangkan untuk salat 'id memiliki dua khutbah. Tapi ini sebagaimana yang ma'ruf, ya, dalam madhab Hanabilah, ya, bahwa salat Id memiliki dua khutbah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Namun ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, beliau termasuk di antara ulama Hanabilah dalam Asy-Syarhul Mumti', bahasanya yang sahih, ya, bahwa salat Id, ya, hanya memiliki satu khutbah. Tapi berdasarkan, ya, riwayat-riwayat yang ada. Kemudian wa yakhtalifani bi maqsadil khutbah. Kemudian maksud dari khutbah pada dua jenis salat ini juga berbeda. Ya, antara khutbah istisqa dengan khutbah id. Wa ya'muruhum fi khutbatil istisqa bitawbah wal khuruji minal mazalimi wal istighfar. Imam pada khutbah istisqa memerintahkan para makmum untuk bertaubat dan agar mereka keluar dari berbagai kezaliman, serta memerintahkan mereka untuk istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal istighfara min a'zamil asbabi linuzulil matari. Karena sungguhnya istighfar termasuk di antara sebab-sebab yang terbesar yang dengannya ya turun hujan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Jadi ini materi pada khutbah istisqa. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Hendaklah kalian semua memohon ampunan kepada Rabb kalian. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Niscaya dengan itu, dengan kalian istighfar, mohon ampunan kepada Rabb kalian, dia Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Baik. Ya, adapun khutbah pada Id, ya. Maka terkandung di dalamnya at-targhib wa tarhib. Kemudian berikutnya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yustahabbu an yatawajjaha al-imamu ila al-qiblah fi athna'il khutbati. Dan disunnahkan bagi imam untuk menghadap ke arah kiblat di sela-sela khutbahnya. Wa yad'u sirra, dan berdoa dengan sir, dengan suara yang lembut. Summa yuhawwilu ridaahu, kemudian mengubah posisi ridanya. Rida yakni pakaian yang digunakan untuk menutup ya bagian tubuh atas. Jadi yang semula posisinya di sebelah kanan dipindah ke kiri, ya, di sebelah kiri pindah ke kanan, kemudian yang tadinya di dalam ya menjadi di luar dan sebaliknya. Thumma yuhawilul ma'mumun ardiyatahum, kemudian diikuti oleh para makmum untuk mengubah posisi rida-rida mereka. Ya bi an yaj'alu ma 'alal ayman 'alal aysar wa ma 'alal aysar 'alal ayman, dengan menjadikan yang sebelah kanan dipindah ke kiri, yang sebelah kiri dipindah ke kanan. Baik, sebagian riwayat menyebutkan yakni ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan yang tadinya di dalam yang dijadikan di luar dan sebaliknya. Wadzalika, di mana perbuatan ini ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafaulan, ya, sebagai suatu, ya, bentuk tafaul, yakni optimis, harapan optimis, an yuhawwilallahu ta'ala halahum min halin ila halin wa minal jadbi ila al-khasbi, ya, sebagai suatu bentuk harapan dan optimis untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengubah, ya, keadaan mereka dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, dari yang semula kekeringan, tandus, kemudian menjadi subur. Dan tafaul yang termasuk di antara perkara yang disukai. Kemudian, wahal yakhtubu qabla as-salati aw ba'daha aw yukhayyir, aw yukhayyir, apakah imam dalam pelaksanaan salat istisqa ini berkhutbah sebelum salat ataukah setelah salat, atau dia bisa memilih sebelum atau setelahnya? Fihi thalathatu aqwal, dalam perkara ini ada tiga pendapat. Wahiya riwayatun an Ahmad. Lima, tiga pendapat tersebut, ya, merupakan riwayat-riwayat, ini nukilan dari, ya, perkataan Al-Imam Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad dalam perkara ini beliau memiliki tiga riwayat atau tiga pendapat. Ahaduha, yang pertama dari riwayat-riwayat tersebut, annal khutbata qabla shalah, bahasanya khutbah pada salat istisqa, ya, dilakukan sebelum salat. Istidlalan bihadal hadis, dengan berdalilkan hadis ini, hadis Abdullah ibn Zaid, di mana, ya, pada hadisnya Abdullah ibn Zaid, ya, menyatakan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u wa hawwala ridaahu, kemudian kata beliau summa shalla rak'ataini. Ini menunjukkan dari sini, ya, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah terlebih dahulu, di mana di sela-sela khutbahnya beliau menghadap kiblat, kemudian mengubah posisi ridanya, kemudian setelah itu beliau melaksanakan salat. Atsani, ya, riwayat yang kedua, annaha ba'da shalah, bahasanya khutbah dilaksanakan setelah salat. Istidlalan bi haditsin akhar, ya, berdalilkan dengan hadis yang lain, fihi, di dalam hadis tersebut, annaha ba'da shalah, bahasanya khutbah tersebut dilaksanakan setelah salat, ya, pada hadis yang lain, wa bi qaul Ibnu Abbasin, dan juga berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, sunnatul istisqa sunnatul id, perkara sunnah, yakni, ya, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat istisqa sebagaimana ajaran beliau dalam, ya, salat id. Kita ketahui bahwa khutbah pada salat id dilaksanakan ba'da shalah. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, annahu, ya, yukhayyir, bahasanya, ya, dalam hal ini bebas untuk dipilih apakah dilaksanakan khutbah tersebut sebelum ataukah setelahnya. Dan dalam permasalahan ini sebatas, ya, yang kami ketahui, ya, bahwa di antara tarjihat Al-Imam Asy-Syaukani, juga Al-Imam Ibn Baz, demikian pula Al-Imam Ibn Utsaimin, dalam permasalahan ini, ya, seorang imam ya bebas untuk dia ya memilih apakah khutbah ya mau dilaksanakan ya sebelum salat istisqa ataukah setelahnya. Ya sebagaimana Ali bin Abbas menyatakan al-amru fihi wasi'un walhamdulillah. Permasalahan ini ya dalam permasalahan ini perkara yang wasi' artinya bebas, lapang ya walhamdulillah. Kemudian juga yang disinggung oleh para ulama berkaitan dengan salat istisqa ini ya bahwasanya ya mendatangi salat istisqa dengan pakaian yang sifatnya adiyah biasa ya yang dipakai dalam keseharian ya berbeda halnya ketika mendatangi salat Id demikian pula salat Jumat yang disunnahkan untuk seorang ya memakai pakaian terbaik ya berhias dengan berhias yang syar'i termasuk memakai wangian untuk mendatangi salat Id ya demikian pula salat Jumat. Adapun pada pelaksanaan salat istisqa maka seseorang mendatangi salat tersebut dengan pakaian kesehariannya pakaian yang sederhana. Taib, ini yang bisa ya, kami bacakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.